Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah berbicara tentang rukun, syarat, kemudian wajib, bahkan termasuk yang sunnah di dalam sholat. Tapi kita lanjutkan halaman 122, yaitu al-adhkar wal-adiyah al-masru'a ba'das sholat, adalah zikir-zikir dan doa-doa yang disyariatkan setelah selesai sholat. Yang pertama adalah tentunya adalah istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak 3 kali. Atau astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau astaghfirullahaladzim. Kemudian setelah itu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini adalah yang sahih. Adapun yang dhaif adalah apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Ini adalah apa? Hadis yang dhaif. Yang sahih adalah hadis ini. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian setelah mengucapkan istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, setelah itu adalah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul hamdu wa la na'budu illa iyyahu lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahul din wa law karihal kafirun. Kemudian setelah itu membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima ataita wa la muti lima manata wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Kemudian selanjutnya membaca ya tasbih sebanyak 33 kali, subhanallah, kemudian alhamdulillah dan Allahu akbar masing-masing 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini jadi genap 100. Atau kita membaca apa? Subhanakallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sebanyak 33 kali. Jadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi mengumpulkan semuanya. Ini adalah kita katakan adalah zikir yang diajarkan setelah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian setelah membaca tasbih, tahmid, kemudian takbir, kemudian ketika juga ditambah dengan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Pada poin nomor 5, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian setelah itu baru membaca ayat kursi, setelah itu dengan ayat kursi, kemudian setelah itu membaca al-mu'awwidzat. Jadi qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 1 kali 1 kali, kecuali sholat subuh dan sholat asar. Kecuali sholat subuh dan sholat asar masing-masing sebanyak 3 kali. Ini artinya pada kita katakan mu'awwidzat. Setelah itu untuk subuh adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini hanya khusus untuk subuh, jadi tidak semua. Jadi tidak semua selesai sholat membaca doa ini. Ini hanya dikhususkan pada sholat sholat subuh. Baik, saya kira itu zikir pada sholat. Setelah itu baru dilanjutkan dengan apa? Zikir pagi dan petang. Kalau dia pagi hari dia membaca zikir pagi, kalau petang dia membaca zikir petang. Artinya setelah ini. Kemudian ada lagi riwayat yang lain yang menunjukkan sebenarnya, jadi urutan yang kita sebutkan dari 1 sampai 8 itu sebenarnya bukan urutan yang harus. Jadi bukan urutan yang harus, tetapi itu adalah urutan yang dibuat oleh para ulama untuk memudahkan kita menghafal. Jadi itu hanya untuk tashil wa taisiran lana. Itu hanya untuk kemudahan bagi kita saja dalam menghafal urutan-urutan wirid dan zikir. Boleh sebenarnya kita mendahului subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 33 kali, setelah itu astagfirullah, itu enggak ada masalah. Jadi tidak harus, jadi bukan berarti oh ini urutan tauqifi, urutan yang sudah ditetapkan oleh Nabi SAW, tidak. Jadi urutan zikir setelah selesai sholat ini bukan urutan dari Nabi SAW, tapi dibuat oleh para ulama untuk memudahkan. Kemudian ada juga zikir yang tidak pernah ditinggalkan juga oleh Nabi SAW setelah selesai sholat adalah takbir sebanyak 2 kali. Selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, itu membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 2 kali. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi SAW tidaklah selesai dari sholatnya kecuali dengan lafaz takbir. Kecuali dengan lafaz takbir. Jadi tidak disebutkan di sini, tapi juga dalam para ulama yang lain menyebutkan bahwa setelah selesai sholat adalah lafaz takbir. Taib. Kemudian kita lanjutkan perkara yang makruh di dalam sholat. Perkara yang makruh di dalam sholat. Adapun yang makruh di dalam sholat, kalau makruh dalam fikih disebut apa? Yusabu tarikuhu walayu akabu fa'iluhu. Itu makna makruh. Lawan dari makruh adalah sunnah, mustahab. Kalau mustahab itu artinya apa? Yusabu fa'iluhu walayu akabu tarikuhu. Diberi pahala jika dia mengerjakan dan tidak ada dosa kalau dia meninggalkan. Itu adalah apa? Sunnah. Kalau makruh, lawannya dari sunnah dalam makruh apa? Yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Diberi ganjaran kalau dia meninggalkan dan tidak ada dosa kalau dia mengerjakan. Ini makna dari makruh. Karena makruh tentunya yang dimaksudkan di sini adalah menurut ulama usul. Ulama usul atau dalam fikih. Kalau fikih itu maksudnya sesuatu yang tidak disukai. Taib. Adapun yang pertama yang makruh di dalam sholat adalah al-abas bisawb au bil badan li ghairil haja. Bermain-main dengan pakaiannya, badannya tanpa ada hajat, tanpa ada kepentingan, ada keperluan, tanpa ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah buli. Jadi bermain-main dengan bajunya, ya kan? Bajunya diliatin, diputar-putar, dilinting, kemudian dilipat, dilepas lagi lintingannya. Kemudian tentunya pakaian yang dimaksudkan di sini pakaian adalah yang dipakai. Apa saja yang dipakai? Ya kan? Yang dipakai. Misalnya jam tangan dia pakai, kemudian diputar-putar jam tangannya ketika sedang sholat. Ini tidak ada hajat. Apa hajatnya memutar jam tangan ketika sedang sholat? Kan tidak ada hajat. Maka ini adalah termasuk, atau misalnya memakai cincin batu ake yang 5 cm. Ya kan? Pakai batu cincin ake yang tem, enggak usah 5 cm lah. 2 cm. Ya kan? Pakai batu ake yang 2 cm. Kemudian diliatin di batu akenya digosok-gosok, diputar-putar cincinnya. Ini kita katakan adalah apa? Ini bermain-main dengan yang dia pakai. Kalau kita bicara yang dia pakai itu tidak mesti baju ya. Yang dipakai itu adalah apa saja yang kita pakai. Apa saja, bermain-main dengan pakaian yang dia pakai atau bermain dengan badannya. Badannya bermain-main dengan badannya, ya misalnya kita katakan badannya tidak nanti akan ada secara rinciannya. Misalnya kita katakan olahraga, kepalanya diputar ke kanan, ke kiri, turun, atas, turun, bawah, ke samping, kanan, ke kiri, diputar kepalanya, kemudian tangannya di apa namanya, supaya mungkin pegel tangannya di kita katakan adalah pemungking kakinya disentak-sentakkan supaya apa namanya, ini kita katakan bermain-main dengan badan. Atau tentunya ligairil haja. Dalil yang menunjukkan adalah hadis dari Mu'aykib, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi rajul yusawwi at-turab haitsu yasjud. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang yang meratakan tanah ketika sedang sujud. Qala in kunta fa'ilan fawahida. Apa kata Nabi SAW, jika engkau melakukan, jika engkau melakukan sebagai pelaku dari perbuatan itu, fawahida, maka cukup satu kali aja kamu lakukan itu. Artinya yang kedua jangan. Artinya meratakan tanah ketika sedang sujud, ini namanya bermain-main. Ia akan bermain dengan tangan. Jadi apa namanya, apa anunya faedahnya meratakan tanah, ya kan? Atau misalnya kita lihat, kalau misalnya kita sedang sujud, kita apa namanya, pasir diusiri dulu dengan tangannya. Ini bermain-main dengan tangan. Kenapa kalau jidat kita mengenai pasir? Apa salahnya kalau jidat mengenai tanah? Apa salah? Apa salah kalau jidat mengenai pasir? Tidak. Justru pasir yang nempel di jidat ini, itu adalah rahmat. Nabi SAW menyebutkan bahwa apa namanya, kalau kita mengusap wajah kita ketika selesai sholat, itu berarti kita mengusap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan diusap, iya kan? Dan apa tidak ada salahnya kalau kita apa bukan salah, bukan satu kesalahan kalau misalnya pasir itu nempel di jidat. Kemudian yang kedua, termasuk yang makruh yang kedua adalah al-ikhtisar. Apa yang dimaksud dengan ikhtisar? Ayyadu al-musalli yadahu ala khasiratihi. Berkaca pinggang, dia meletakkan di atas pinggangnya. Salat sambil berkaca pinggang. Jadi tangannya diletakkan di pinggangnya. Ini kita katakan adalah termasuk yang makruh. Apa kalau begini kan seperti orang yang kayak orang mau gelut aja, mau melawan, iya kan? Mau berkelahi. Iya kan? Wani apa? Kan gitu kan. Bahasanya kan artinya apa? Berkaca pinggang. Ini termasuk perkara yang makruh. Kemudian yang ketiga, termasuk perkara yang makruh adalah raf'ul basar ila sama. Mengangkat kepalanya ke langit. Jadi kepalanya, matanya itu ke atas. Matanya ke atas melihat, wah ini di atas kipas anginnya kok enggak nyala, ya kan. Nah, ini misalnya adalah apa namanya? Melihat ke langit. Atau dia menghitung ada burung bangau lewat, ya kan, di kita katakan adalah apa namanya? Ada ancaman dari Nabi SAW yang menunjukkan kepada mereka yang mengangkat pandangannya ke langit. Hadits Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "La yantahiyanna qawmun an rafihim absarahum." Hendaklah satu kaum itu berhenti mengangkat kepala pandangan, mengangkat pandangan-pandangan mereka, inda du'ai fi shalah, ketika dia berdoa di dalam salat, ila sama ke langit, aw la taktifanna absarahum, atau mudah-mudahan pandangan mereka itu dipadamkan. Artinya pandangan-pandangan matanya itu ditutupi. Taib, yang keempat, termasuk yang makruh yang keempat adalah iltifat li ghairil haja. Iltifat. Iltifat itu artinya menoleh. Menoleh di situ ada tiga. Makna menoleh itu ada tiga. Yang pertama menoleh dengan mata. Yang kedua menoleh dengan mata disebut apa? Melirik. Iya kan? Kemudian yang kedua menoleh dengan wajah. Yang ketiga menoleh dengan badan. Tiga-tiganya ini adalah termasuk yang makruh di dalam sholat. Kalau mata itu maksudnya melirik, jadi matanya yang menoleh ke kanan, ke kiri, jadi di apa namanya, atau mungkin mengerling matanya, ya kan? Ini kita katakan adalah termasuk yang makruh. Kalau wajah, ini namanya wajah, iltifat, menoleh dengan wajah, karena wajah ke kanan, ke kiri. Kalau badan, badan itu adalah ini, diputar, iya kan? Digerak-gerakan ke kanan, ke kiri, ini namanya apa? Iltifat dengan badan. Jadi iltifat itu mananya ada tiga, yaitu apa? Iltifat dengan mata, iltifat dengan wajah, dan yang ketiga adalah iltifat dengan badan. Berdasarkan hadis An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an iltifati fi shalah." Rasulullah, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh di dalam salat. Faqala, "Huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitani min salatil abdi." Itu adalah sambaran, dari sambaran setan dari salatnya seorang hamba. Kemudian dia makruh di dalam salat juga. Yang kelima adalah an-nazar ila mayulha, melihat kepada sesuatu yang melalaikan salatnya. Melihat kepada sesuatu yang melalaikan. Misalnya apa? Pandangan matanya itu dia melihat ke misalnya apa? Misalnya ke kaligrafi yang ada, atau di masjid dia lihat, atau dia memperhatikan pandangannya. Oh, di depannya itu dia melihat, dia perhatikan terus. Kenapa? Karena di depannya pakainya sarung gajah duduk. Diperhatikan terus gajah duduk. Oh, ini sebelahnya Wadi Mor. Oh, sebelahnya lagi Samarinda. Kemudian ada lagi, nah ini saya ingatkan ya bagi yang memakai sarung. Siapapun yang memakai sarung, jangan merek itu taruh di bawah. Kenapa? Karena merek itu akan membuat orang itu terlalaikan dari sholatnya. Apa, kenapa kok merek diletakkan di bawah? Supaya apa? Pengen promosi? Promosi dapat apa dari perusahaan? Dapat apa? Tidak dapat apa-apa, ya kan? Anda justru promosi kepada orang lain, tapi Anda sendiri mendapatkan dosa. Kenapa? Karena Anda bisa melalaikan orang dari sholatnya. Maka apa? Kalau bisa dicopot, dicopot. Kalau tidak bisa dicopot, pindahkan ke sebelah atas. Nah, kalau misalnya dua-duanya atas bawah mereknya ada, ya sudah diletakkan di depan, tidak harus di belakang. Diletakkan di depan, iya kan? Jadi yang di depan diletakkan di belakang, yang di belakang letakkan pindah. Jadi posisi aja, tinggal sarung itu jangan sampai merek dagang. Kita ini bukan lagi promosi di dalam sholat. Kita ini sedang beribadah, bukan sedang promosi. Taib. An-nazar ila mayulha, melihat kepada sesuatu yang melalaikan dia dari sholatnya. Artinya yang membuat dia lalai dari sholatnya. Atau misalnya seperti misalnya kain batik yang ada gambar. Kalau gambar jelas adalah haram. Ya kan? Tapi ada orang yang memperhatikan baju batik, batiknya diperhatikan. Oh, ini kok batiknya betul-betul Jogja ini. Ada lagi batiknya, oh ini batik Lampung, oh ini batinya Papua, oh ini batinya. Kenapa? Karena ada semua, ya kan? Batik, karena punya lambang masing-masing, ya kan? Punya lambang. Oh ini rumah gadang, oh ini batinya orang Padang ini, ya kan? Orang Padang. Jadi misalnya ada semua. Jadi kita katakan adalah sesuatu yang bisa melalaikan orang dari sholatnya itu jangan sampai kita melakukan sholat orang itu terlalaikan dari sholatnya. Atau kita melihat kepada sesuatu yang bisa melalaikan kita dari sholat. Sebagaimana Nabi SAW ketika dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi SAW sholat fi khamisatin laha alam. Bahwasanya Nabi SAW pernah sholat di baju yang khamisa laha alam. Pakaian yang itu bercorak. Nabi SAW di sholat dengan pakaian yang bercorak. Faqala, kemudian Nabi SAW berkata, sagalatni alamu hadihi. Corak-corak warna ini mengganggu saya di dalam sholat. Kenapa? Karena begini, kisah hadis ini bahwa Nabi SAW itu kan dikasih baju oleh Abi Jaham. Abi Jaham ini adalah dia bukan penduduk asli Madinah. Orang Madinah itu kan Mekah dan Madinah itu senangnya pakaian itu polos. Tidak ada gambar, tidak ada corak-corak. Ya kan? Yang suka corak-corak itu kan orang di luar Saudi, seperti misalnya orang Afrika. Orang Afrika itu kan pakaiannya apa? Warna-warni bercorak, ya kan? Apakah itu orang Maroko, orang dari Somali, dari mana itu kan pakaiannya bercorak. Nabi SAW pernah dikasih baju bercorak. Kemudian sholat. Nah, Nabi SAW tidak terbiasa dengan pakaian ini. Rasulullah sedang sholat itu sambil diliatin bajunya. Diliatin terus, ya kan? Kemudian selesai sholat Rasulullah mengatakan apa? Sagalatni ala muhadihi. Idhabu biha ila Abi Jaham. Sudah, kembalikan baju ini kepada Abu Jaham. Waktuni bi ambijani Abi Jaham. Ambilkan baju yang satu, namanya ambijaniya. Ambijaniya itu adalah pakaian yang tebal, kasar, tapi polos. Dia pakaian tebal, kasar tapi polos, itu namanya ambijania. Tapi ini adalah apa? Melihat kepada sesuatu yang bisa melalaikan dari sholatnya. Kemudian yang keenam termasuk yang makruh adalah as-sadal. As-sadal wa taghtiyatu al-fam. Apa namanya as-sadal? As-sadal itu adalah apa namanya? Ya kita katakan melingkarkan kain di badannya. Dia melingkarkan kain di badannya, dilingkarkan kain di badannya sehingga apa? Menyulitkan bagi dia untuk ketika dia takbir. Coba kalau kain dililitkan di badannya, dia mau takbir Allahu Akbar kan susah. Ya kan, mau mengangkat tangan susah. Mau apa namanya? Ini itu namanya sadal. Adapun taghtiyatul fam adalah menutup mulut, masker itu termasuk yang makruh. Maka kita katakan sholat memakai masker itu termasuk perkara yang makruh, baik itu laki-laki maupun perempuan. Adalah berdasarkan hadis Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahani sadal fi shalah wa ayyugatta rajulu fahu. Rasulullah sallallahu melarang as-sadal di dalam salat dan menutup seorang itu menutup mulutnya. Baik, termasuk perkara yang makruh yang berikutnya yang ketujuh adalah tasa'ub. Tasa'ub artinya mengangop, menguap. Salat sambil mulutnya dilebar selebar-lebarnya ngantuk. Kalau dibiarkan mulut itu terbuka lebar, ini termasuk yang makruh. Maka apa? Kalau ngantuk berat ketika sedang misalnya angop, maka tahan. Ditahan dengan mulutnya sendiri atau ditutupi dengan tangan. Ini termasuk adab. Jadi kalau misalnya angop, ditutupi dengan tangan atau mulutnya sendiri yang berusaha untuk menahan. Jangan sampai dia membiarkan mulutnya itu terbuka lebar. Berdasarkan hadis Nabi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tasawuf fi shalah minasyaiton. Menguap di dalam salat itu termasuk perbuatan syaitan. Wa fa iza tasaaba ahadukum, apabila salah seorang dari kalian angap, falyakzim mastata'a. Maka adalah dia menahan semampu dia. Kemudian yang kedelapan termasuk yang makruh di yang kedelapan adalah al-busaku jihatal qibla au ayyaminihi. Meludah di arah kiblat atau ke sebelah kanannya. Jadi meludah ke arah kiblat itu termasuk yang makruh, atau meludah di sebelah kanan. Yang sunnah di mana? Meludah sebelah kiri bagian bawah. Itu kalau lantainya tanah. Ya kan? Kalau Anda meludah di lantai jelas apa namanya, kalau karpet, lantai ini justru akan mengotori. Maka apa? Kalau kita katakan meludah sebelah kiri bagian bawah itu kalau apa? Kalau Anda sholat di tanah, padang pasir, di luar. Tapi kalau di masjid, meludah sebelah kiri bagian bawah itu maksudnya di mana? Di pakaian. Jadi Anda sebagaimana disebutkan dalam hadis adalah apa? Ketika air ludah sudah penuh di mulut dan memang harus keluar, ya sudah meludah di baju. Di baju kiri, sebelah kiri bagian bawah. Baju sebelah kiri diludah kemudian dilipat bajunya. Supaya apa? Kalau meludah nanti netes-tes sampai ke lantai. Ya kan? Di ludah, di baju kemudian dilipat. Supaya apa? Ludahnya sudah hanya di sekitar ini aja. Dan ini sebenarnya dalil menunjukkan bahwa air liur itu adalah suci bukan najis. Baik. Dan sebelah kanan itu termasuk yang makruh. Termasuk yang kiri pun juga termasuk yang makruh. Bukan berarti sebelah lo kan sebelah kiri. Kalau sebelah kirinya Anda meludah itu juga makruh. Ya kan? Sebelah kiri yang dimasukkan adalah sebelah kiri bagian bawah. Tapi berdasarkan dalil dari Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum idza qama yusalli, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala kibala wajhihi, ya besukanna kibala wajhihi wala yaminihi wal yabsukan yasarihi tahta rijlihi al-yusra fa in ajilat bihi badira falyakulla bi thawbihi hakadha thumma tawasaubahu ba'dahu ala ba'd." Dari Jabir beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila hendak berdiri hendak salat, nah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ada di hadapannya. Fala yabusukanna qibala wajhihi, jangan dia meludah di hadapannya. Wala yaminihi, jangan juga meludah di sebelah kanannya. Wal yabsukan yasarihi, tapi adalah dia meludah di sebelah kirinya. Tahta rijlihil yusra, di bawah kakinya yang kiri. Bukan sebelah kiri, tapi di bawah, di sebelah kiri, di bagian apa? Sebelah kiri bagian kaki. Fa in ajilat bihi badira, kalau memang air liur ludah ini penuh di mulut dan memang harus keluar, maka apa? Falyakullu bi saubihi. Kemudian apa? Nah, Rasulullah mengatakan begini loh, teori dengan praktek. Gini loh caranya, di ludah kemudian di summa tawasaubahu, kemudian dilipat bajunya ala ba'duhu ala ba'd. Kemudian yang makruh yang kesembilan adalah tasbiqul asabi. Tasbiq itu ini. Ini namanya tasbiq. Apa? Tasbiq, memasukkan jari jemari tangan ke dalam jari jemari tangan kiri. Ini namanya tasbiq. Ah, tasbiqul asabi itu termasuk yang makruh. Mau dia apa namanya, ketika mau berangkat pergi ke masjid. Baik dia pergi ke masjid atau dia mau pergi ke masjid, nah, maka itu yang makruh. Atau di dalam sholat, itu termasuk yang makruh. Tapi kalau sudah selesai sholat, dia tasbih begini, maka ini adalah boleh. Kalau sudah selesai sholat, tasbih adalah boleh. Karena Nabi SAW pernah apa? Tasbih itu ketika beliau nanti dalam bab sujud sahwi. Ketika Nabi SAW itu ada yang lupa darinya, kemudian apa? Beliau langsung berdiri, berdiri dekat tiang sambil apa wasabaka baina asabihi. Beliau tasbih. Kemudian apa namanya, memikirkan apa kesalahan apa yang terjadi pada beli pada dirinya. Ini adalah apa? Kalau tasbih sesudah sholat itu adalah boleh. Tapi kalau sebelum sholat atau berangkat pergi ke masjid sambil begini tasbih, berangkat ke masjid, ini bisa tasabbuh dengan orang kufar. Tasabbuh dengan orang kufar maka tidak boleh seperti ini, itu tidak boleh. Itu namanya tasbih. Berdasarkan dalil dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, "Idza tawaddaa ahadukum fi baitihi tsumma ata al-masjid kana fi salatihi hatta yarji fala yaqul hakadha." Apabila salah seorang dari kalian berwudu di rumahnya, kemudian dia mendatangi masjid, maka dia terhitung salat sampai dia pulang ke rumahnya, fala yaqul hakadha. Kemudian Nabi SAW mengatakan jangan seperti ini. Jangan seperti, maksudnya teori dengan praktek, dia mengatakan wasabbaka baina asabihi, kemudian beliau memasukkan jari jemari tangan kanan ke dalam jari jemari tangan kirinya. Kemudian yang makruh yang ke-10 adalah kafus syari wasaub. Jadi apa namanya, menahan rambut atau baju. Kalau dalam menahan rambut maksudnya apa namanya, kuncir. Menguncir rambut. Rambutnya dikuncir. Atau as-saub. Kafus saub itu ini. Ini namanya kafus saub. Apa namanya? Melinting. Melipat. Itu namanya kafus saub. Jadi ketika sedang sholat, sudah lengan pendek, dilinting. Apa faedahnya melinting pak lengan pendek? Kalau maksudnya melinting, kalau maksudnya lengan bajunya panjang, karena saya katakan apa, musbil itu kan ada tiga. Ada musbil apa? Celana, sarung, atau yang semisalnya ya. Ada musbil yang kedua namanya apa? Lengan baju. Ada musbil yang namanya rambut. Rambut itu dikatakan musbil bagi laki-laki adalah apa? Kalau rambutnya itu melewati pundaknya. Artinya kalau sudah melewati pundak namanya musbilul sya'ar. Musbilul sya'ar. Namanya isbal rambut. Kalau lengan baju menutupi tangan namanya apa? Ini namanya apa? Musbil juga. Kalau celana di bawah mata kaki juga namanya musbil. Ini semuanya adalah dilarang. Semuanya adalah dilarang. Kalau lengan bajunya panjang menutupi pergelangan, maka boleh dilipat. Kenapa? Karena ini maslahat. Sebagaimana apa? Celana di bawah mata kaki kemudian dilipat, dilinting supaya di atas mata kaki. Ini kita katakan adalah apa? Ini disyariatkan. Kenapa? Karena supaya dia tidak musbil ketika sedang sholat. Ya kan? Walaupun kita katakan musbil ini berlaku di dalam sholat maupun di luar sholat, ya kan? Maka demikian juga apa? Ini kalau panjang dilinting enggak ada masalah. Tapi kalau sudah normal, sudah seperti ini, dilinting apa faedahnya melinting? Sudah lengan pendek dilinting lagi. Maka ini adalah termasuk yang makruh di dalam sholat. Kalau rambut, misalnya laki-laki itu adalah dikuncir. Kasih tali, kasih karet itu adalah apa, atau kasih kuncir ya, atau kasih jepitan rambut itu misalnya, atau apa namanya, ini termasuk yang makruh. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an nasudala sab'atin la aku fasharan wala sauban. Saya tidak mengikat rambut dan juga tidak melinting baju. Dalam riwayat yang lain, wala aku fasharan juga artinya tidak boleh menahan rambut ketika sedang sujud. Jadi menahan rambut ketika sedang sujud rambutnya ditahan. Ditahan rambutnya kemudian dia sujud. Kenapa ini makruh? Kenapa? Karena dia telah meninggalkan yang sunnah. Yaitu adalah apa? Meletakkan tangan itu di tanah. Jadi ini adalah apa? Kita katakan ini perbuatan yang menahan rambut. Ada gak perbuatan menahan rambut di dalam sholat? Tidak ada, ya kan? Dan ini beramal dengan tanpa dalil. Tapi para ulama memasukkan ini dalam perkara yang makruh, bukan sebagai pembatal sholat. Kemudian yang makruh yang berikutnya adalah taqdimu rukbatayhi ala yadayhi fis sujud. Mendahulukan lututnya, kedua lututnya atas kedua tangannya ketika sujud. Ini bagi mereka yang menyatakan apa? Sunnahnya tangan dulu baru apa? Baru lutut, iya kan? Kalau dia mengatakan sunnahnya tangan dulu baru sujud, baru lutut, maka meletakkan lutut dulu baru kemudian tangan ini adalah termasuk yang makruh. Tapi bagi mereka yang menyatakan sunnahnya lutut dulu baru kemudian tangan, berarti apa? Meletakkan tangan dulu baru kemudian lutut, itu adalah yang makruh. Tinggal dilihat, karena di sini Syekh Abdul Latif Al-Badawi itu menyatakan sunnahnya adalah mendahulukan kedua tangan baru kemudian kedua lutut. Artinya sebaliknya, maka itu termasuk dalam perkara yang makruh. Kemudian yang ke-12, termasuk yang makruh yang ke-12 adalah bastul yadaini fis sujud. Bastul yadaini fis sujud adalah apa namanya, bastul yadain ini apa, sikunya nempel lantai lah, bastul yadain. Jadi kedua tangannya dibentangkan dibentangkan. Jadi dia sujud dengan kedua tangan, kedua sikunya itu nempel lantai lah. Ini termasuk yang makruh. Nah, jangan sholat dengan sikunya nempel di lantai. Berdasarkan dalil dari Nabi SAW, i'tadilu fis sujud wala yabsutu ahadukum dhira'aihi bisatal kalbi. Janganlah kalian salah seorang dari kalian membentangkan dhira'nya. Dhira' itu adalah ini. Dari ujung kuku sampai apa? Sikunya. Dia letakkan di atas tanah sikunya. Sebagaimana imbisatal kalbi, sebagaimana anjing. Kalau anjing itu duduk, coba begini. Anjing itu duduk kan sikunya sampai nempel di lantai. Kemudian yang ke-13, termasuk yang makruh yang ke-13 adalah salatu bihadrati ta'am aw wa huwa yudafi al-khabathain. Adalah salat dengan hadirnya makanan atau menahan dua jalan. Jadi kita buat dua aja, satu-satu aja. Yang ke-13 adalah apa? Sholat dengan hadirnya makanan. Kapan dikatakan sholat dengan hadirnya makanan itu adalah makruh? Adalah ketika apa? Ketika bolehnya kita meninggalkan makan ketika sedang sholat, ketika iqamah sholat dikumandangkan, adalah yang pertama, ketika makanan itu sudah siap. Ketika makanan sudah siap saji, bukan mentah ya, bukan, artinya sudah siap saji. Makanan itu sudah siap saji. Yang kedua ada keinginan untuk dia makan. Dan yang ketiga bukan kebiasaan. Kalau tiga-tiganya ada, maka boleh dia meninggalkan apa? Boleh dia meninggalkan apa? Sholat. Kalau tiga-tiganya ada. Maksudnya begini, iqamah sholat dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dia baru pulang dari kuliah, dari kampus. Lihat di kamarnya, masya Allah, ada nasi panas, ada, ya kan, sayur asem, ikan asin, sambal terasi, wes komplit, ya kan, sudah tersedia. Kemudian apa? Timbul rasa keinginan untuk makan. Dia lapar, lapar yang sangat. Maka apa? Dan itu bukan kebiasaan. Maksudnya kenapa saya tambahkan ada kebiasaan? Kenapa? Jangan dijadikan apa? Jam-jam sholat itu jam makan. Oh iya, saya pengen, saya ada uzur tidak sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Saya makan. Habis asar makan, duhur makan, isya makan, maghrib makan, subuh juga makan. Ini jangan dijadikan kebiasaan. Atau membiasakan, membiasakan jam-jam sholat, misalnya duhur atau maghrib. Dia meninggalkan sholat duhur dengan maghrib karena kebiasaan dia makan seperti itu. Maka ini juga jangan. Maka apa? Termasuk yang makruh hukumnya kalau tidak ada tiga ini. Maksudnya apa? Kalau misalnya makanan sudah siap, tapi tidak ada keinginan makan, kemudian dia makan, maka apa? Makruh. Atau dia pergi sholat, makanan sudah siap, dan dia ada keinginan untuk makan, tapi dia pergi ke masjid. Maka apa? Itu juga makruh hukumnya. Kenapa? Karena makanan sudah siap. Yang lebih baik dia apa? Lebih baik dia makan mikir sholat daripada sholat mikir makan. Kalau makan mikir sholat kan bagus, iya kan? Tapi kalau makan sholat mikir makan, nah ini yang makruh, iya kan? Karena sholat, wah ini jangan-jangan nanti ada kucing yang makan ikan asinnya, ada apa, mulai subhat, mulai setan itu masuk. Ini akan menghilangkan kehusuan dia di dalam sholatnya. Oh, saya tadi beli nasi di warung Padang, tapi saya cantol, wah ini nanti diambil sama kucing, dibawa di gondol kucing lah apa nanti. Ini tidak khusyuk. Taib. Kemudian yang berikutnya, wahuwa mudafa'atul akhbasan. Mudafa'atul akhbasan artinya menahan dua jalan. Menahan dua jalan termasuk yang makruh hukumnya, walaupun para ulama menyatakan ini boleh. Jadi misalnya apa? Dia pengen kencing. Menahan kencing sambil kemudian apa? Kita katakan dia sudah kakinya sudah enggak tahan, perutnya sudah mulai diusap-usap, kemudian mulutnya sudah mulai menahan sakit, apa, pengen kencing atau pengen buang air besar atau pengen kentut. Nah, ini termasuk yang makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Tapi itu belum sampai membatalkan sholat. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, samitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata bi harati ta'am wala wa huwa yudafi'u al-khabathan. Tidak ada salat dengan hadirnya makanan dan tidak ada salat dengan menahan dua jalan. Al-khabathan di sini dua jalan, jalan depan maupun jalan belakang. Jalan depan maksudnya menahan kencing, kalau jalan belakang artinya menahan buang air besar dan menahan kentut. Kemudian yang ke-14 atau yang ke-15 ya. Saya katakan yang ke-14 atau yang ke-15. Karena tadi 13, 14 itu. Kemudian yang 15, musabaqatul imam. Mendahului imam adalah termasuk perkara yang makruh hukumnya. Artinya mendahului imam ini bukan karena kesengajaan. Kalau dia sengaja, jelas itu adalah termasuk yang haram. Kalau sengaja itu termasuk yang haram. Kalau ini tidak sengaja. Tidak sengaja, misalnya imamnya Samiallahu liman hamida, imamnya belum berdiri sempurna, dia sudah berdiri makmumnya. Nah, ini termasuk yang makruh. Imamnya belum sujud sempurna, dia sudah sujud. Imamnya baru Allahu Akbar, baru mau bangkit dari sujud, dia sudah duduk. Nah, ini termasuk yang makruh hukumnya. Maka kalau dia tahu seorang makmum itu hendaknya perhatian kepada imamnya. Kalau imamnya sudah tua, ya mestinya dia harus mengikuti kondisi orang tua. Jangan mengikuti egonya dia. Oh, saya kan masih muda. Saya lebih kuat daripada dia, imam. Imamnya lambat sekali imam ini, ya kan? Itu jangan. Ketika kita sedang sholat, jangan kita diri kita, ego kita yang lebih didahulukan. Kita harus tetap mengikuti kondisi keadaan imam. Berdasarkan dalil Nabi Hurairah, an Nabi SAW yaqul, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami, ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar, aw yaj'alallahu suratahu surata himar." Tidakkah salah seorang dari kalian takut apabila mengangkat kepalanya sebelum imam, agar dijadikan kepalanya sebagaimana kepala keledai, atau dijadikan bentuknya sebagaimana bentuk keledai. Ini termasuk nanti di akhirat, di padang mahsyar nanti ada orang-orang yang diperlihatkan seperti ini. Itu menunjukkan bahwa dia orang yang suka mendahului imam. Taib, ada lagi yang makruh yang lain yang tidak disebutkan di sini adalah apa? Namanya apa? Tangkisus surah. Rasulullah SAW melarang kita membaca surat itu. Surat itu apa? Mundur ke belakang. Surat itu mundur, itu termasuk yang makruh hukumnya. Kalau surat mundur itu termasuk yang makruh. Tapi kalau ayat yang mundur itu haram. Tangkisus surah itu contohnya begini. Misalnya kita pakai nomor surat aja ya. Ketika rakaat yang pertama kita membaca surah nomor 70 misalnya, surat yang nomor 70, maka rakaat yang kedua sunnahnya itu adalah apa? 71 ke atas. 71, 72 atau 74, 80, 90, 100, 114. Boleh, iya kan? Ini termasuk yang sunnah. Yang makruh adalah apa? Rakaat yang pertama Anda membaca ayat surat yang nomor 70, pada rakaat yang kedua Anda turun ke 65, 60, 50, iya kan? 40, 30. Ini termasuk yang apa? Yang makruh hukumnya. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, nah Rasulullah SAW mantangkis surah. Rasulullah SAW melarang kita membaca surat itu apa? Membaca surat itu mundur. Taib, ini termasuk perkara yang makruh hukumnya. Adapun perkara yang dibolehkan, perkara-perkara yang dibolehkan di dalam sholat, ini perkara yang boleh. Kalau dikatakan boleh karena memang ada dalil yang membolehkan, ya kan? Dibolehkan. Ingat, dibolehkan itu bukan berarti sesuai dengan hawa nafsu. Wah, ini kan boleh, pokoknya terserah saya. Itu gak bisa. Di dalam sholat itu, kalau ini dikatakan boleh, itu karena memang ada dalil yang menyatakan bahwa itu adalah boleh. Selama tidak ada dalil yang menyatakan bahwa itu tidak boleh, maka jangan dikerjakan. Kalau tidak ada dalil yang menyatakan bolehnya, maka apa? Jangan dikerjakan. Kenapa? Karena hukum asal ibadah itu adalah apa? Hukum asal ibadah itu adalah haram. Sampai kemudian datang dalil yang memerintahkan. Selama tidak ada dalil yang memerintahkan, maka kembalikan ke hukum asalnya. Ibadah itu adalah apa? Ibadah itu adalah apa? Haram. Itu adalah apa namanya? Karena ini adalah ibadah. Kita sedang sholat itu adalah ibadah. Adapun perkara yang dibolehkan ketika sedang sholat, al-masyu lil haja. Berjalan ketika ada hajat. Berjalan ketika ada hajat. Seperti misalnya apa? Dalam kondisi perang. Nah, sholat dalam kondisi perang. Mau dia lari, berjalan, boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena kondisi perang, ya kan? Kalau dia di tempat, mati di tempat nanti, ya kan? Coba sholat sedang ruku, nanti dia sholat, kita katakan adalah apa namanya, ditembak oleh musuh misalnya, apa namanya, sholat sambil berjalan gak ada masalah, ya kan? Dalam kondisi perang. Atau misalnya berjalan mencari sutra. Berjalan mencari sutra. Tapi ingat, berjalan mencari sutra itu kalau apa? Kalau tidak terlalu banyak. Nah, mosok dari belakang sampai ke depan 5 meter maju. Kita katakan gak usah terlalu berlebihan, ya kan? Dia 5 meter ke dari 5 meter jalan kaki sampai ke depan, pengen dari cari sutra. Kita katakan ini berlebihan, ya kan? Kalau misalnya dia bergeser ke kanan, ke kiri, maju satu langkah, atau seperti misalnya apa, di depannya kosong, sop di depannya kosong, dia maju, boleh apa tidak? Boleh, karena memang ada hajat. Adalah hajatnya apa? Menutupi sop yang di depan. Atau misalnya dia bergeser ke kiri karena ke kiri karena yang kirinya itu keluar, batal misalnya. Kita katakan, atau misalnya imamnya batal, dia meninggalkan, maka yang di depan, yang di belakangnya itu maju. Ini kita katakan adalah apa? Ini berjalan karena memang ada hajat, maka itu adalah boleh. Seperti juga berjalan membuka pintu, boleh. Nah, seperti Nabi SAW itu sedang sholat, kebetulan kiblatnya itu pas di depannya pintu. Kiblatnya Nabi SAW itu di pintu. Ketika Aisyah mengetuk pintu oleh Nabi SAW, padahal beliau sedang sholat, dibuka oleh Nabi SAW pintunya. Membuka ini berarti apa? Berjalan. Membuka karena ada hajat, Nabi SAW membuka pintu, terus Nabi SAW bergeser ke kanan. Bergeser. Jangan dia di situ. Kalau dia buka pintu, dia di belakang pintu, ya apa namanya, maka begitu dia membuka dia langsung bergeser ke kanan. Artinya ke kanan itu kalau pintunya pas bukanya dari kiri ya. Nah, tapi kalau pintunya sebelah kiri, maka apa? Ya dia langsung bergeser ke sebelah kiri. Paham maksudnya ya? Jadi kita katakan adalah berdasarkan dalil Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait. Rasulullah pernah salat di rumahnya. Wal babu alaihi mughlaq. Sementara pintunya terkunci. Fajitu, kemudian saya datang, fastaftatu, saya minta dibukakan pintu. Famasya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, fafatahali, kemudian beliau membukakan bagiku pintu, summa raja ilal musallahu, kemudian beliau kembali ke tempat salatnya. Wa wasafat annal baba fil kiblah. Kemudian Aisyah menceritakan kalau pintu itu pas di arah kiblatnya. Fa idza lam yakun al bab al kiblah, kalau dia berdirinya artinya pintu itu bukan di kiblatnya, maka jazal masyu aydan ala li anil yamin, boleh dia berjalan ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri atau ke belakang mustaqbilal kiblah, tetap dia menghadap ke arah kiblat. Jadi tetap dia menghadap ke arah kiblat. Artinya berjalan kalau ada hajat maka itu adalah boleh. Seperti berjalan mengambil sapu itu boleh. Misalnya apa? Dia sedang sholat, di kanannya ada sapu, di dinding misalnya ada sapu. Kebetulan di depannya ada ada tikus lewat, ada ular, ada apa namanya, dia ngambil sapu, dia pukuli ular di depan dia, itu boleh. Ya kan? Karena Nabi SAW menyebutkan nanti ada riwayat yang termasuk yang boleh, qatlul aswadaini, sebagaimana di nomor 3. Kemudian nomor 2, perkara yang dibolehkan yang kedua adalah hamlus sobi, menggendong anak kecil. Menggendong anak kecil itu termasuk perkara yang dibolehkan. Nah, berdasarkan dalil An-Nabi Qatada, anna Rasulullah SAW kana yusalli wa huwa hamilu Umama binti Zainab binti Rasulullah SAW wa liyabil As ibn Rabi. Rasulullah SAW pernah sholat, beliau menggendong Umama. Umama ini siapa? Dia adalah putri dari Zainab. Zainab ini siapa? Dia adalah putri dari Rasulullah SAW. Dan suaminya siapa? Zainab ini Li Abil As ibn Rabi. Suaminya namanya Abul As ibn Rabi. Fa idza qama, Nabi SAW kalau berdiri, hamalaha, beliau menggendong cucunya yang bernama Umama. Wa idza sajada, kalau beliau sujud, wada'aha, beliau meletakkan Umama. Ini menggendong. Kalau menggendong anak saja boleh, apalagi ransel digendong boleh. Iya kan? Menggendong ransel, menggendong tas, menggendong apa saja boleh. Iya kan? Tasnya khawatir kalau hilang digendong enggak ada masalah. Iya kan? Ranselnya hilang, takut hilang ya digendong enggak ada masalah, iya kan? Jadi menggendong kita katakan adalah boleh. Yang ketiga, qatlul aswadaini, sedang sholat membunuh dua yang berwarna hitam. Yang berwarna hitam ini apa? Kalajengking dan ular. Kalajengking dan ular. Jadi dia sedang sholat, misalnya para sahabat ketika sedang sholat waktu itu di padang pasir, dia sholat atau di padang, dari pasir itu muncul kalajengking dari dalam pasir. Dari dalam pasir tahu-tahu muncul kepala ular. Kita katakan adalah apa? Ini boleh dia membunuh, ya kan? Sementara dia sedang sholat, dia bunuh, ya kan? Boleh. Dan perbuatan membunuh ini kan bukan perbuatan di dalam sholat, ya kan? Bukan perbuatan, tapi ini dibolehkan karena memang ada sebab yang membolehkan dia untuk membunuhnya. Berdasarkan dalil Nabi Hurairah, anna Rasulullah SAW amar bi qatlil aswadaini. Rasulullah memerintahkan membunuh dua yang berwarna hitam di dalam sholat, al-aqrab wal hayya, kalajengking dan ular. Dan termasuk di dalamnya juga boleh yang lainnya, seperti misalnya tikus. Ada tikus lagi semaput, jalan-jalan, dia sudah ambil sapu pukul, iya kan? Ya, jangan dibiarkan sudah, nanti begitu sudah salam ternyata tikusnya udah lari. Ya kan? Kita katakan tikus tua lah ya, sedang. Ya, kalau masih muda lari ya sudah, enggak usah dikejar. Jangan dikejar kalau tikus lari. Biasanya kalau ada tikus lari langsung teriak, ya kan. Tape atau yang lainnya, misalnya cecak jatuh. Ada cecak jatuh di apa namanya, cecak jatuh di kepalanya terus dia pegang, dia banting, iya kan? Tapi jangan ngomong jangan ngomong. Langsung aja misalnya cecak jatuh di kepalanya, tahu refleks tangannya langsung megang cecak, iya kan? Begitu dia tahu cecak langsung teriak, itu jangan, iya kan? Kita katakan sudah, begitu dia tahu cecak langsung banting. Nah, langsung di, nah ini termasuk membunuh, ini termasuk perbuatan yang dibolehkan. Yang keempat termasuk yang dibolehkan, al-iltifat wal isyara al-mufhama lil hajat. Jadi menoleh dan memberi isyarat yang bisa dipahami ketika ada hajat. Menoleh artinya menoleh kalau ada hajat itu boleh. Menoleh ketika ada hajat boleh, ya kan? Misalnya menoleh contohnya apa, ketika ada hajat sedang sholat gempa bumi, ya kan? Gempa bumi, sedang sholat dia gempa bumi terus menoleh. Woi. Nah, namanya ini menoleh, ya kan? Gempa bumi dia lagi matanya ke kanan ke kiri, kok apa namanya? Ini kita katakan boleh ketika memang ada hajat. Ya kan? Ada hajat. Jadi kalau memang ada hajat boleh menoleh. Seperti misalnya apa, menoleh ketika misalnya ada anak lagi jatuh di kanannya atau di kirinya atau di depannya. Kemudian dia langsung menoleh kemudian mengambil anak itu. Nah, ini mengambil berjalan ke kanan atau ke kiri itu kan termasuk menoleh juga. Menoleh kalau ada hajat itu diboleh, atau memberikan isyarat yang bisa dipahami. Memberikan isyarat yang bisa dipahami. Misalnya apa, Nabi SAW sedang sholat. Nabi SAW sedang sholat, kemudian beliau sholatnya sambil duduk. Di awal Nabi SAW itu sholatnya sambil duduk. Di belakang para sahabat itu sholatnya sambil berdiri. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan dengan tangan. Maksudnya apa? Duduk. Iya kan, maksudnya duduk. Jangan ngomong, duduk kalian semuanya. Kalau duduk, bicara itu batal. Maka Nabi SAW hanya mengisyaratkan dengan tangan. Artinya mengisyaratkan tangan yang bisa dipahami oleh orang lain, maka ini adalah termasuk yang dibolehkan. Berdasarkan dalil an Jabir qal istaka Rasulullah sallallahu fa sallaina wara'ahu wa huwa qa'id. Kami salat di belakang beliau sementara beliau sedang duduk. Faltafata ilaina, kemudian beliau menoleh kepada kami. Fara'ana qiyaman, beliau melihat kepada kami sedang berdiri. Fa asyara ilaina, kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangan kepada kami. Faqa'atna, kami pun akhirnya duduk. Kemudian yang kelima, termasuk perkara yang dibolehkan yang kelima adalah al-busaku fi saubihi, meludah di pakaiannya. Au ikhraju min dilihi min jaibihi, atau mengeluarkan sapu tangan dari kantongnya. Jadi meludah di pakaian boleh, ya kan? Meludah bukan saja sebenarnya di pakaian. Jadi kalau misalnya ada tisu begini kan, dikantongin, dia lagi kantong begini, kemudian pengen meludah. Ya, meludah, kemudian diambil tisu meludah, ya sudah dikantongin lagi, ya kan. Atau misalnya meludah di sebelah kiri, kalau ada dia bawa sapu tangan, nah ya ambil, keluarkan sapu tangan dari kantongnya. Kemudian dia apa namanya, atau misalnya lagi memang panas yang sangat, lagi panas dia keringat kemudian apa, dia lap. Kemudian dia bawa sapu tangan, kebetulan dia lap dengan sapu tangan, kita katakan itu adalah dibolehkan karena memang di situ ada hajat. Jadi apa, meludah di pakaiannya atau mengeluarkan sapu tangan di kantongnya. Lima marrah fi hadis Jabir fi nahyi anil busaqi jihat al kiblah. Kemudian yang keenam termasuk perkara yang dibolehkan, termasuk juga di dalamnya itu mengeluarkan HP karena suaranya bunyi, itu boleh. Kita katakan adalah apa? Boleh dikeluarkan dan dimatikan. Kemudian yang keenam termasuk perkara yang boleh dilakukan, al-isharatu biradis salam ala man sallam alaihi. Mengisyaratkan sebagai jawaban salam bagi orang yang mengucapkan salam kepadanya. Jadi menjawab salam dengan isyarat boleh. Jadi mengisyaratkan menjawab salam dengan isyarat. Apa jawaban isyarat salam? Ketika misalnya kita sedang sholat, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah hanya mengangkat tangannya, telapak tangan di bawah, punggung di atas. Jadi hanya apa, seperti ini. Jadi jangan tidak, ya kan. Ada orang dia sedang sholat, ada orang di sana, assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian tidak, tapi Nabi SAW hanya mengisyaratkan pandangan matanya tetap ke tempat sujud. Cuma mengisyaratkan dengan tangan, yaitu telapak tangan menghadap ke bawah, punggung tangan menghadap ke atas. Berdasarkan dalil dari Abdullah ibnu Umar, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar ke Masjid Quba, yusalli fihi, beliau sedang salat. Faja'at huwal ansar. Kemudian datang penduduk Ansar, yakni penduduk Madinah. Fasallimu alaihi. Mereka mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Wahuwa yusalli. Pada Nabi SAW itu sedang sholat. Qala. Fakultu li Bilal. Kemudian saya berkata kepada Bilal. Kaifa ra'aytu Rasulullah SAW. Kaifa ra'aytu Rasulullah SAW yarudduhu alaihim. Bagaimana engkau melihat Rasulullah SAW menjawab salam mereka? Hina kan yusallimuna alaihi. Ketika mereka penduduk Ansar mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Wahuwa yusalli, pada Nabi SAW sedang sholat. Apa kata Bilal? Qala yakulu hakadha. Kalau ada hadis yang mengatakan yakulu hakadha, itu maksudnya teori dan praktek. Itu artinya teori dan praktek. Dia mengatakan yakulu hakadha. Begini loh maksudnya. Begini itu berarti teori dan praktek. Kaffahu, beliau membentangkan kaf. Ini kaf ya. Ini namanya kaf. Kemudian apa? Wa basata Ja'far ibnu Aunin kaffahu. Kemudian Ja'far meniru Bilal, diangkat juga telapak tangannya. Wa ja'ala batnahu asfal. Ini namanya batn. Namanya apa? Ini telapak bagian bawah. Wa ja'ala dhahrahu, ini namanya punggung. Itu adalah ke atas. Jadi ini maksudnya seperti ini. Jadi apa namanya? Mengisyaratkan dengan kemudian yang ketujuh, termasuk perkara yang dibolehkan yang ketujuh adalah tasbihur rijal wa tasfiqun nisa lil amri yahdutsu fis shalah. Laki-laki mengucapkan subhanallah, wanita tasfiq, menepuk ketika terjadi sesuatu di dalam salat. Misalnya imamnya berdiri rakaat yang kelima dari salat duhur, makmum mengatakan subhanallah, ini boleh, iya kan? Termasuk yang dibolehkan kalau jamaah laki-laki mengucapkan subhan. Kalau perempuan, dia jangan tepuk tangan, iya kan? Tepuk tangan tidak, tapi kita katakan adalah menepuk. Baik dia menepuk dengan tangannya atau pahanya dia tepuk, boleh, iya kan? Kita katakan adalah tapi jangan pipinya, kasihan. Kira-kira yang dia suaranya itu terdengar keras lah, artinya, tapi jangan dipukul juga, ditepuk sakit dia. Maksudnya ini kan tidak sakit tapi kedengarannya keras. Ini adalah apa? Tasbihur rijal wa tasfiqun nisa. Tapi kalau misalnya jamaah perempuan, jamaahnya perempuan tidak ada laki-laki. Ini kan kalau berjamaah bersama laki-laki dan wanita. Kalau berjamaah di situ ada laki-laki ada wanita, maka laki-laki adalah tasbih, wanita adalah apa? Tasfiq. Itu kalau bersama laki-laki dan wanita. Tapi kalau misalnya apa? Jamaah khusus wanita, maka wanita itu boleh mengucapkan subhanallah. Boleh wanita itu subhanallah atau dia membenarkan dengan ucapan, boleh. Misalnya kalau ayatnya salah dia benarkan, itu boleh. Tapi kalau wanita membenarkan laki-laki yang misalnya terlalu jauh, maka jangan. Ya kan? Karena apalagi karena misalnya di belakang imamnya salah, wanitanya yang hafal dia tahu, maka tidak boleh, jangan. Kenapa? Kalau dia kan suaranya apalagi lirih, ya kan? Enggak. Kalau dia mengucapkan keras, lakum dinukum waliyadin misalnya. Wanita nanti jamaah laki-laki di belakang akan menoleh ke belakang. Siapa itu yang di belakang? Ya kan? Ini tasbih. Adalah termasuk yang dibolehkan. Yang kedelapan, termasuk yang dibolehkan bagi orang yang sedang sholat adalah al-fathu ala imam. Al-fathu ala imam itu artinya apa? Membenarkan imam, membenarkan bacaan imam. Imamnya dia membaca subhanarabbikal a'la, tapi ketika di ayat di mana misalnya wayatajannabuhal asqa, itu kan yang betul ya kan? Tapi imamnya baca wa yatajannabuhal atqa alladzi yuti malahu yatazakka. Kok ujungnya apa? Wala sawfa yardha. Berarti apa? Nah, ini campur namanya. Nah, jadi terkadang fa idza ja'atit tamma, ya kan? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ini kan kita katakan adalah apa? Maka itu kesalahan. Kalau kesalahan makmum boleh mengatakan faidza jaati thammatul kubra, apa namanya? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, ya kan? Tapi itu membenarkan. Kalau ada kesalahan pada imam, maka dibenarkan oleh makmum. Ini adalah membenarkan imam, itu adalah termasuk yang dibolehkan. Kemudian yang kesembilan termasuk yang dibolehkan bagi orang yang sedang sholat adalah gomsu rijlin na'im, menggeser kaki orang yang sedang tidur. Menggeser kaki orang yang sedang tidur. Karena kebetulan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu kakinya pas di kiblatnya Nabi SAW, atau pas di tempat sujudnya Nabi SAW. Ya kan? Ketika Nabi SAW sujud, Rasulullah menggeser kaki Aisyah. Kemudian Aisyah tahu, sadar, akhirnya dilipat. Begitu Rasulullah berdiri, dia bentangkan kembali kakinya. Nah, ketika sujud lagi rakaat yang kedua, digeser lagi. Kemudian dibentangkan lagi. Begitu seterusnya. Nah, ini menggeser kaki orang yang sedang sholat. Tapi jangan ditepleki. Ya kan? Digeser aja, maksudnya ya digeser. Kalau misalnya sedang sholat di kamar, kos-kosan, untel-untelan di situ, tidur, ya kan? Kemudian apa namanya, pengen sholat ya, kita katakan adalah apa? Ya sudah, kalau memang dia sholat, temannya pas kiblatnya, ya sudah, digeser aja kakinya. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala naqalat, kuntu amudu rijalaya fi kiblati Nabi SAW. Saya pernah menselonjorkan kaki saya di kiblatnya Nabi SAW, wahuwa yusalli, sementara beliau sedang sholat. Faita sajada, apabila beliau sujud, gamazani, beliau menggeser kaki saya. Farafa tuha, saya pun mengangkat kaki saya. Faita koma, ketika beliau berdiri, madat tuha, saya selonjorkan kembali. Kemudian yang ke-10, termasuk perkara yang dibolehkan yang ke-10 adalah muqatala man aradal murura baina yadil musalli. Mencegah dengan keras. Mencegah dengan keras orang yang akan lewat di hadapannya. Muqatala itu bukan artinya memerangi, ya membunuhnya, tidak. Jangan pakai bahasa Arab. Muqatala itu ambil pedang, sabet dia. Ya kan? Ambil pistol, dor dia. Ya kan? Ambil peso, tusuk dia. Tidak. Muqatala artinya apa? Maknanya muqatala adalah mencegah dengan keras. Cegah apa? Muqatala tu man aradal murur, mencegah dengan keras orang yang akan lewat di hadapan dia, di hadapan orang yang sedang sholat. Berdasarkan dalil Nabi Sa'id al-Hudri, qala samitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas." Apabila salah seorang dari kalian sholat di hadapan di hadapannya dijadikan sutra di hadapan dari manusia, farada ahadun yajtasa baina yadayhi, kemudian ada salah seorang yang ingin melewati di hadapan dia, falyadfa fi nahrihi, maka adalah dia mencegah di hadapannya. Fain aba, kalau dia enggan, artinya tetap nekat mau lewat, falyuqatilhu, cegah dia dengan keras. Maksudnya cegah dia dengan keras artinya tangan kita yang imak kita, tangan kita mendorong dia, ya kan? Atau tangan kita jangan di jadi mencegah diajak salaman, itu jangan. Makanya mencegah orang itu jangan begini. Ada orang lewat, begini orang akan, ya kan? Saya melihat ada videonya siapa, Ustaz Aminur Bais, ya kan? Orang lewat ya, salami ya, itu termasuk ya. Artinya ada teknik untuk kalau misalnya ada orang yang sedang mau di sebelah kanan kita, dia mau lewat di hadapan kita, jangan disalami seperti ini, jangan dicegah seperti ini. Ya kan? Jangan juga digini kan kayak palang, nanti dikira wah ini ngajak gelut, ya kan. Nah, kalau begini nanti tiba-tiba kita dihantam, kan tidak. Ya sudah di apa namanya, posisi tangan kita yang dicegah. Kalau begini kan enggak mungkin diajak salaman, ya kan. Kalau begini mungkin diajak salaman kalau seperti ini. Ya kan? Jangan juga ada orang sutra di hadapannya, wah ini umplung masjid dijadikan sutranya. Begitu selesai sholat dia keluarkan uang, dikira mau disuruh ngisi kota amal, ya kan. Taib, Yang ke-11, termasuk perkara yang dibolehkan di dalam sholat adalah al-buka, menangis. Menangis, menangis atau sedih atau menangis sampai terseduh-seduh boleh. Menangis sampai misalnya sampai mendidih, bergemur di dadanya itu adalah termasuk yang dibolehkan. Ini menangis, termasuk juga perkara yang dibolehkan bagi orang yang sedang sholat adalah apa namanya senyum. Kalau senyum boleh, tapi kalau tertawa nggak boleh. Senyum itu tidak memperlihatkan giginya. Wallahu ta'ala alam. Pembatal terakhir, pembatal sholat yang pertama adalah tayakkunul hadas. Yakin kalau dia sedang hadas. Kalau sudah kentut, sudah cerit kencing, atau misalnya cerit lewat belakang, nah itu sudah batal. Itu namanya sudah tayakkun. Tayakkunul hadas. Berdasarkan hadis dari Abbad ibn Tamim an ammihi annahu saka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayya anna yajidu sayfa fi shalah. Dia mendapati sesuatu di dalam perutnya di dalam sholat. Faqala, apa kata Nabi SAW, layam fatil. Dalam riwayat yang lain, layam syarif. Jangan dia tinggalkan sholat. Hatta yasma sautan, sampai dia mendengar suara. Au yajidarihan, atau mendapati bau. Maksudnya apa? Ini kentut. Kentut ada dua, ada yang bersuara, ada yang tidak bersuara tapi punya bau. Iya kan? Kemudian itu pembatal. Artinya yakin, kalau sudah yakin hadas. Yang kedua, pembatal sholat adalah tarkunuknin min arkani au syartin minas surut amdan biduni uzrin. Meninggalkan rukun dari rukun sholat atau syarat dari syarat sholat dengan sengaja tanpa uzur. Maka ini adalah termasuk pembatal. Contohnya apa? Meninggalkan al-fatihah tanpa uzur. Meninggalkan berdiri tanpa uzur. Meninggalkan ruku tanpa uzur. Meninggalkan sujud tanpa uzur adalah termasuk apa? Pembatal. Atau meninggalkan syarat. Syarat sholat itu ada berapa? Syarat sahnya sholat ada berapa? Ada berapa syarat sahnya sholat? Ada berapa? Ada 9. Syarat sahnya sholat ada berapa? Kalau syarat sholat ada 9. Syarat sahnya sholat ada berapa? Hah? Syarat sahnya sholat ada berapa? Ada 6. 3 syarat wajib, 6 syarat sahnya. 3 syarat wajib itu adalah apa? Muslim, akil, dan balig. Syarat sahnya adalah niat, masuk waktu, toharo, suci pakaiannya, badannya, tempatnya dari najis. 5, menutup aurat. 6, menghadap para kiblat. Ini adalah apa termasuk syarat sahnya. Kalau meninggalkan salah satu ini, misalnya sholat tidak menghadap para kiblat sengaja, sangka sholatnya? Tidak, iya kan? Tidak ada niat dia sholat, sangka sholatnya? Tidak. Atau mengganti niat, ya? Dia niatnya dia musafir, dia masuk sholat Jumat. Wah, kalau saya niatnya sholat Jumat, saya tidak bisa menjamak dengan asar. Kalau begitu saya niatnya sholat duhur. Tapi imamnya niatnya sholat Jumat. Sangka sholatnya makmum ini? Makmumnya niatnya sholat duhur, imamnya niatnya sholat asar, sholat Jumat. Sangka sholatnya makmum ini? Sangka sholatnya? Makmumnya niatnya sholat duhur. Dia niatnya sholat duhur, karena dia musafir, dia tetap dua. Iya kan? Imamnya niatnya sholat Jumat. Sangka sholatnya makmum ini? Tidak sah. Berdasarkan kesepakatan. Kenapa? Karena sudah kita katakan adalah apa? Kalau dia sudah masuk Jumat, maka niatnya harus Jumat. Tidak boleh yang lain. Kecuali kalau dia tidak sedang masuk di dalam masjid, tidak sedang mendapati sholat Jumat, ya sudah. Dia niatnya sholat duhur. Taib, itu meninggalkan apa? Rukun atau syarat sholatnya, syarat sholat dengan sengaja tanpa uzur. Yang ketiga, termasuk pembatal sholat yang berikutnya adalah al-aklu wasyurbu amdan. Makan dan minum dengan sengaja. Berarti kalau tidak sengaja, bukan pembatal. Itu saja, ya kan? Nggak usah takut, ya kan? Makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, berarti bukan pembatal. Dia sedang sholat, saking panjangnya dia minum, ya sudah, nggak ada masalah, ya kan? Tapi jangan disengaja. Tapi kalau sholat sunnah, menyengaja minum boleh. Kenapa? Karena sholat sunnah itu lebih ringan daripada sholat wajib. Tapi yang keempat, Yang tidak boleh di dalam pembatal sholat yang berikutnya adalah al-kalamu amdan, ngobrol sengaja tanpa ada maslahat di dalam sholat. Jadi ngobrol di dalam sholat, nah, di kanannya ditanya namanya siapa antum, tinggal di mana, iya kan, wah kamu bawa HP enggak, ngobrol lah, ini termasuk pembatal, iya kan. Ngobrol di dalam sholat itu termasuk tanpa ada maslahat. Kalau tidak ada maslahat, tapi kalau ada maslahat, ada maslahat misalnya apa? Misalnya begini, sebagaimana Nabi SAW itu sedang sholat, dia sholat asar waktu itu, sholat asar itu baru 3 rakaat atau 2 rakaat. Baru 2 rakaat Nabi SAW sudah salam. Assalamualaikum salam. Padahal baru 2 rakaat. Sahabat ini mulai ada yang langsung keluar. Woi, Rasulullah mengkosor sholat, Rasulullah mengkosor sholat sambil pulang. Rasulullah itu sambil bingung, ada apa ini? Ada, karena Nabi SAW kalau ada kesalahan itu langsung dadanya bergejolak. Itu ketanda kenabian, itu tanda kenabian. Kalau Nabi salah itu mesti bergemuruh di dadanya. Kemudian setelah itu baru ngobrol, baru ada Zulyadin mengatakan, ya Rasulullah, anasitam kusiratis sholat. Kamu lupa atau engkau mengkosor sholat ya Rasulullah? Enggak, saya enggak lupa dan saya tidak mengkosor. Oh, kalau begitu engkau lupa ya Rasulullah. Ini ngobrol namanya. Tapi karena ada maslahat maka ini bukan pembatal. Begitu Nabi SAW salah, beliau menambah lagi 2 rakaat. Dia langsung menambah 2 rakaat dan tidak mengulangi dari awal. Dalil menunjukkan bahwa apa? Ngobrolnya ini karena ada maslahat itu adalah boleh. Tapi kalau tidak ada maslahat maka itu tidak boleh. Adapun ketika awal, sebelum ada syariat larangan berbicara, itu para sahabat ngobrol. Sebagaimana hadis dari Al-Barra ibn Azib bahwa apa? Kunna yukallimu rajulu minna sahibahu. Kami ngobrol di dalam sholat, ngobrol. Padahal dia sedang sholat bersama Nabi SAW. Kemudian selesai sholat, Nabi SAW mengatakan, innama sholatu, sesungguhnya sholat ini tidak pantas dari kalangan, dari ucapan-ucapan manusia. Sholat itu adalah tasbih, di dalamnya hanya ada tasbih, takbir, tahlil dan seterusnya. Kemudian pembatal sholat yang berikutnya adalah dohik, tertawa. Tertawa di sini kalau sudah keluar, sudah giginya kelihatan. Apalagi sudah cekikian, ya kan? Ah, dilihat begitu temannya ada ruku, krek celananya robek, ketawa, ya kan? Nah, ini sudah batal. Ya, itu sudah batal. Yang keenam, pembatal sholat yang berikutnya adalah mururul mar'atil baligh. Dilewati wanita yang sudah dewasa atau keledai atau anjing hitam di hadapan orang yang sedang sholat, bukan di tempat di luar tempat, bukan di apa, di yang jelas di dia melewati di antara dia dengan sutra. Kalau di luar sutranya itu nggak ada masalah. Misalnya ini sutra, kemudian anjing lewat di sini nggak ada masalah. Tapi kalau anjing lewat di hadapan dia, antara dia dengan sutra, maka ini adalah pembatal. Atau wanita dewasa, ya kan? Mau dia istrinya, mau dia ibunya, mau dia neneknya, itu tidak boleh. Termasuk pembatal. Kemudian yang ketujuh, pembatal sholat yang ketujuh, ini ada satu, meninggalkan wajib sholat dengan sengaja. Meninggalkan wajib-wajib sholat dengan sengaja. Misalnya sengaja tidak mau tahiyat awal, sengaja tidak mau apa lagi yang wajib, tidak mau tahiyat awal, maka ini adalah termasuk pembatal sholat. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Aku luka lihat. Lah, selama yang satu rakaat yang pertama dan kedua, kalau sudah rakaat misalnya 3-4 dan itu sudah 2 rakaat yang berikutnya, itu tetap harus berurutan. Jadi bukan berarti rakaat yang pertama, kedua, nanti 3, 4, 5, 6, tidak. Maksudnya harus selanjutnya gitu maksudnya. Tidak. Yang kalau laki-laki yang sholat dilewati oleh wanita dewasa. Kalau wanita sholat dilewati wanita, itu bukan pembatal. bukan pembatal. Kenapa? Karena berdasarkan dalil kita katakan adalah apa? Wanita sholat kemudian dilewati oleh wanita itu bukan pembatal. Yang batal itu kalau laki-laki yang sholat dilewati oleh wanita. Wallahu ta'ala alam. Taib, kita jawab bahwa itu sah sholatnya. Kalau makmum, makmum itu walaupun hanya dapat satu ayat dari surah Al-Fatihah itu sudah termasuk sah. Misalnya begini, alhamdulillah, makmum baru membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, ternyata imamnya sudah ruku. Makanya sudah, kita ruku. Jangan diteruskan surah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah kita teruskan, waladhalin, imamnya sudah berdiri. Iya kan? Imamnya sudah berdiri. Kita waladhalin, imamnya sudah sujud. Jangan. Maka apa Nabi SAW mengatakan apa? Fal yasna kama yasnaul imam. Kalau kalian mendapati imam, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh imam. Walaupun secara implisit, walaupun kalian belum sempurna bacaan Al-Fatihah. Walaupun misalnya baru Alhamdulillahirrabbilalamin sudah ruku, ya sudah. Hentikan Al-Fatihah, ruku bersama imam. Nah, wallahu ta'ala alam, dan itu sah. Ya. Apa? Kenapa? Lah, kalau menjawab salam, memang sebagian dari ulama menyatakan wajib, sebagian mengatakan adalah sunnah. Tapi ini kita katakan perkara yang boleh. Jadi tidak ada kaitannya. Kalau boleh itu kan artinya apa? Boleh itu artinya kalau kita tidak mengerjakan pun tidak ada dosa. Kita tidak jawab salamnya, kita sedang sholat, kita tidak jawab juga tidak ada dosa bagi kita. Tidak ada dosa. Tapi kita menjawab salamnya itu juga boleh, tapi dengan isyarat, bukan dengan waalaikumsalam. Tapi dengan isyarat ini menunjukkan apa? Maka saya katakan dari awal bahwa ini perkara yang dibolehkan karena memang ada dalil. Kalau tidak ada dalil maka jangan dikerjakan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kalau Anda bisa mendapati secara sempurna, baca secara sempurna. Artinya doa iftitah dan yang lainnya. Tapi kalau misalnya Anda kalau membaca doa iftitah nanti saya luput darinya surah Al-Fatihah, maka dahulukan surah Al-Fatihah. Lah tidak ada tidak ada kita doa iftitah tidak. Kalau kita memang memulai doa iftitah enggak ada masalah, tapi kalau misalnya artinya kita masuk rakaat yang kedua, ya sudah kita masuk bersama imam. Kita membaca Al-Fatihah dan yang lainnya tidak membaca doa iftitah. Karena doa iftitah adalah termasuk sunnah. Wallahu ta'ala alam. Lah yang sunnah itu adalah apa? Namanya fa, ingat dalam hadis kita sebutkan apa? Ju'ilal imam liyutamma bihi idza kabbara fa kabbiru. Kalau imamnya takbir, maka takbirlah kalian semuanya. Maka di sini fa, huruf fa di situ adalah apa? Tartib biduni tarahi. Artinya apa? Begitu imamnya sudah takbir, jangan ada senggang waktu antara takbirnya imam dengan takbirnya makmum. Artinya apa? Takbirnya makmum itu jatuh langsung setelah takbirnya imam. Begitu imamnya sudah Allahu Akbar, maka langsung kita Allahu Akbar. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda takbir kita. Atau misalnya apa? Karena di situ idza raka'a farka'u. Kalau imamnya ruku, maka rukulah kalian semuanya. Jangan ditunda rukunya. Fa idza sajada fasjudu. Huruf fa tadi artinya apa? Huruf fa artinya apa? Tertib. Tapi tidak ada senggang waktu. Paham maksudnya ya? Wallahu taala alam. Terus biarkan aja, jangan sampai dia HP-nya di ini artinya apa? Ini pelajaran bagi kita, maksudnya apa? Ketika kita sedang sholat, HP kita, tas kita, HP kita di tas kemudian agak jauh dari kita, ya imadi membiasakan diri kita untuk silent, atau misalnya di volumenya dikecilkan, atau gimana caranya dimatikan, atau yang lainnya. Terus lah, kalau misalnya apa namanya riwayat yang paling sahih yang menunjukkan bahwa Nabi SAW kalau meninggalkan wajib itu diganti dengan sujud sahwi. Kalau meninggalkan wajib karena lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Malik bin Buhaina bahwa Nabi SAW pernah sholat duhur, faqama mirakataini lulayaini, beliau lupa tahiyat awal, kemudian apa? Nabi SAW sujud sahwi dua kali sebelum salam. Artinya diganti dengan sujud sahwi, itu adalah tahiyat. Adapun yang berpendapat meninggalkan wajib tidak ada dosa, itu harus datang dengan dalil. Kalau tidak diganti dengan sujud sahwi, itu kita katakan harus datang dengan dalil kalau dia mengatakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Wallahu taala alam. Kalau ya kita katakan makruh di dalam sholat, kalau misalnya dia kepingin kencing ya sudah kencing. Kenapa? Karena jangan sampai ketika sedang sholat itu dia menahan kencing. Kenapa? Karena menahan kencing di dalam sholat termasuk perkara yang makruh. Kalau memang dia kencing, pengen kencing, maka kita katanya termasuk uzur. Uzur yang membolehkan dia meninggalkan sholat berjamaah. Adalah apa? Dia kencing dulu ya sudah. Begitu ternyata selesai kencing, ternyata sudah selesai sholat, tidak ada dosa bagi dia. Tidak ada dosa bagi dia. Atau misalnya kalau misalnya tadi makanan sudah tersedia dan ada keinginan untuk makan kemudian dia tetap sholat, maka ini yang makruh hukumnya. Wallahu taala alam. Saya kira itu insyaallah yang akan datang kita lanjutkan pertanyaannya. Aku luqul hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.